ada rasa yang lebih indah ketika kau jatuh cinta. Semua terasa begitu berwarna saat kau berjumpa dengannya. Ada rasa yang tak biasa saat kau belai wajahku. Lembut jemarimu menyentuh wajahku, dunia pun terasa gila. Biarkan cinta datang kembali mengisi hari yang lama sepi. Terlalu lama aku mendamba, kini ku merasa aku telah jatuh cinta. Ada rasa yang tak biasa saat kau tatap mataku. Binar di matamu yakinkan diriku, hanya kamu satu cintaku. Tiada rasa yang lebih indah saat kau kecup bibirku. Kamu buat diriku merasa sempurna, seolah dunia milik kita. Cinta.